Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah talabatul kiram, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al Adabul Mufrad karya Imam Al Bukhari rahimahullahu taala. Terkait dengan pelajaran ini sama dengan kitab Asy-Syariah, antum semua diminta untuk menghafalkan hadis serta sanadnya yang telah kita bahas dan kita baca. Nah, para ulama, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai pada bab yang ke-217 bab rifq, bab ar-rifqu. Nah, santunan dan kelembutan. Barakallahu fiik. Terakhir kita membahas hadis nomor 464. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah ibnu Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab, Abu Muhammad Al-Basri, thiqatun Abdullah bin Abdul Wahhab, Abu Muhammad Al-Basri thiqatun, dia adalah rawi yang thiqah. Nah, ini termasuk predikat teratas rekomendasi untuk seorang rawi. Barakallahu fikum. Tayyib. Rawi yang dipercaya. Dan hadis yang dibawakannya Barakallahu fikum, ketika semua sanad dalam sebuah hadis rawi-rawinya direkomendasi dengan thiqah, maka hadisnya dikatakan sahih. Turun lagi di bawahnya, di bawah thiqah ada shaduq. Nah, iya. Barakallahu fikum. Hadis yang di sana ada rawi yang shaduq dikatakan sebagai hadis yang hasan. Barakallahu fikum. Nah, dua hukum ini menyebabkan hadis barakallahu fikum masih bisa digunakan untuk berargumen atau berhujjah. Kalau hadis itu dikatakan sahih atau hasan, maka dia bisa dijadikan argumen. Di bawah shaduq barakallahu fikum ada yang namanya dhaif. Dhaif itu artinya lemah. Barakallahu. Nah, kalau seorang rawi dikatakan dhaif berarti lemah. Sehingga kalau di sana ada hadis yang rawinya dhaif, maka hadisnya dikatakan hadis yang lemah, tidak bisa digunakan sebagai landasan argumen atau hujjah. Nah, ya, sedikit-sedikit memahami istilah ilmu hadis. Jadi rawi atau yang meriwayatkan hadis barakallahu fikum ayyib, itu ada maratib, ada tingkatan. Yang paling tinggi dia direkomendasi oleh para ahli dan para pakar dengan ucapan thiqah, artinya terpercaya. Ini yang paling tinggi. Di bawahnya ada shaduq barakallahu fikum, di bawahnya lagi ada dhaif. Iya. Nah, kalau semua rawinya thiqah, hadisnya dikatakan sahih. Kalau salah satunya ada rawi yang shaduq, hadisnya dikatakan hasan. Kalau salah satu rawinya ada yang dhaif, maka hadisnya dikatakan dhaif atau lemah. Barakallahu. Baik. Qala haddatsani Abu Bakar ibnu Nafi' wasmuhu Abu Bakrin maula Zaid ibn al-Khattab telah bercerita kepadaku Abu Bakar bin Nafi'. Abu Bakar namanya ya Abu Bakar. Nah, iya. Jadi kunyahnya yaitu juga namanya. Barakallahu fiik. Dan dia adalah maulanya Zaid ibn al-Khattab. Barakallahu fikum. Naam. Abu Bakar Al-Qurashi Al-Adawi maulahum. Abu Bakar ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dhaif. Dia adalah rawi yang lemah. Barakallahu. Nah, sehingga sanad hadis ini kita katakan sebagai sanad hadis yang lemah, karena di situ ada Abu Bakar Ibnu Nafi', dia dilemahkan oleh para ulama sehingga hadisnya sanadnya dikatakan lemah. Sanadnya untuk hadis ini dikatakan lemah. Barakallahu. Akan tetapi barakallahu fikum, hadis ini memiliki penguat. Lahu syawahid wal mutaba'at. Hadis ini memiliki penguat yang bisa mengkatrol, mengangkat derajatnya dari hadis yang lemah menjadi hadis yang hasan, atau bahkan menjadi hadis yang sahih. Barakallahu fiik. Nah, ya. Penguat-penguat tersebut barakallahu fikum tidak kita sebutkan secara rinci. Tayyib, khawatir al-itolah, tayyib, kepanjangan, dan mungkin sebagian antum yang belum memiliki dasar-dasar ilmu mustalah akan kebingungan. Barakallahu fikum. Langsung saja antum bisa merujuk kepada kitab Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah, atau lebih dikenal dengan kitab As-Sahihah karya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, lihat di situ penguat-penguat yang ada. Hadis nomor 638. Hadis nomor 638. Nah, di sana ada penguat-penguat barakallahu fikum yang bisa mengangkat derajat hadis ini dari hadis yang lemah menjadi hadis yang hasan atau bahkan sahih li ghairihi. Nah, barakallahu fikum. Baik, bisa dilihat di sana. Makanya tadi kita mengatakan barakallahu fikum hadis ini sanadnya lemah karena hanya meninjau dari satu rantai sanad saja. Tapi kalau kita melihat hadis ini sanadnya secara keseluruhan dari riwayat-riwayat yang lain, maka derajatnya bisa naik. Barakallahu. Nah, ya, ibaratnya barakallahu fikum sapu lidi. Gitu ya. Kalau satu lidi barakallahu fikum ada yang patah, tapi kalau diperkuat dengan lidi yang lain kuat, ya 1, 2, 3, 4, 5, maka dia akan menjadi apa? Sapu lidi. Kalau satu saja namanya apa? Lidi yang patah. Tapi kalau ditambah 1, 2, 3, 4 menjadi apa? Sapu lidi, kuat untuk menyapu, membersihkan. Barakallahu fikum. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga di sini barakallahu fikum kita harus mencermati ucapan seorang alim atau keterangan dalam kitab isnaduhu dhaif dengan al hadis dhaif. Kalau seorang alim mengatakan isnaduhu dhaif, sanadnya lemah, itu hanya dari satu rantai sanad saja. Ya, barakallahu fikum. Masih membuka kemungkinan kita katakan hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Karena bisa jadi ada penguat yang lain. Tapi kalau di dalam keterangan seorang alim atau kitab mereka mengatakan al-hadithu dhaif, hadisnya lemah, maka menunjukkan alim itu telah meneliti hadis tadi dari semua sanad-sanad yang ada. Nah, sehingga harus cermat seorang talib ucapan isnaduhu dhaif dengan al-hadithu dhaif. Kalau sanad hadisnya lemah, artinya hanya dari satu rantai saja. Tapi kalau dikatakan barakallahu fikum hadis dhaif, artinya apa? Itu sudah menghukumi hadis secara apa? Secara total. Iya, melihat sanad-sanad yang ada. Nah, dipahami baik-baik, sedikit-sedikit. Nah, qala sami'tu Muhammad ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Hazm Berkata Abu Bakar, aku mendengar Muhammad bin Abi Bakar bin Amr bin Hazm Al-Ansari An-Najjari Abu Abdul Malik Al-Madani Thiqatun Mimman Asaru Sighara At-Tabi'ina. Muhammad bin Abi Bakar ini, dia adalah rawi yang thiqah, tayyib, dan dikatakan sebagai salah seorang barakallahu fikum rawi yang sezaman dengan sighar at-tabi'in. Nah, iya. Tabi'in sighar kecil barakallahu fikum. Tayyib. Besar kecilnya penisbatan seorang tabi'in bukan hanya dilihat dari sisi umur. Iya. Gara-gara umurnya tua dikatakan kibar tabi'in. Umurnya masih muda dikatakan sighar tabi'in, bukan itu. Jadi dalam istilah mereka para ulama, ketika sang rawi dikatakan kibar, sighar atau ausaf, itu dilihat dari kebanyakan riwayatnya. Iya. Kalau dia banyak mengambil riwayat, barakallahu fikum, tayyib, dari para tabi'in, maka dia dikatakan sebagai kibar. Iya. Nah, kalau dia sedikit dan jarang meriwayatkan dari para tabi'in, dikatakan sighar, barakallahu fikum. Nah, dan itu juga otomatis menunjukkan mulazamahnya dia dengan para tabi'in. Semakin lama, semakin banyak riwayat yang dia peroleh, maka dia akan barakallahu fikum tayyib mendapatkan predikat tadi, sighar atau kibar. Nah. Iya. Jadi, kalau kibar tabi'in berarti di atasnya. Artinya dia banyak meriwayatkan dari sahabat atau lama bermajlis dengan sahabat. Kalau atba'u tabi'in berarti di atasnya, yaitu apa? Dia banyak mengambil riwayat dari tabi'in dan lama bermajlis dengan mereka. Naam. Barakallahu fikum. Qalat Amrah, berkata Amrah. Amrah di sini akhwat perempuan. Amrah bintu Abdurrahman ibni Sa'ad ibni Zurarah Al-Ansariyah Al-Madaniyah. Amrah bintu Abdurrahman ibni Sa'ad ibni Zurarah Al-Ansariyah Al-Madaniyah min fuqaha ittabi'ina. Nah, beliau ini termasuk salah satu pakar fikih di kalangan para tabi'in. Nah, iya. Jadi termasuk talibat barakallahu fikum. Bahkan di atasnya. Iya. Termasuk gurunya. Baik, para tabi'in barakallahu fikum. Amrah binti Abdurrahman. Thiqatun. Dia rawi yang thiqah. Qalat Aisyatu. Berkata Aisyah. zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, dan yang paling dicintai oleh beliau, barakallahu fikum, dan juga yang termasuk yang paling afdal di kalangan istri-istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Nah, memiliki sekian banyak kelebihan dan keistimewaan, barakallahu fikum, yang tidak dimiliki oleh istri-istri beliau yang lain. Nah, barakallahu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aqilu dzawil hayati atharatihim, aqilu dzawil hayati atharatihim. Naam, aqilu fi'lu amrin minal iqalah, aqilu itu adalah bentuk fi'il amr dari kalimat iqalah. Nah, fi'il amr itu artinya kata kerja yang menunjukkan perintah, barakallahu. Nah, dari kalimat iqalah, iqalah maknanya fil asl at-tarku. Makna iqalah secara bahasa adalah at-tarku, yaitu meninggalkan. Nah, lakin uridahuna, tetapi di sini yang diinginkan dengan makna iqalah adalah tayyib u'fu, u'fu wa tajawazu, ya, u'fu wa tajawazu, barakallahu fikum. Ya, jadi maknanya adalah u'fu wa tajawazu, maafkan dan biarkan. Ya, itu perintah, maafkan dan biarkan. Apa yang dimaafkan dan siapa yang dibiarkan? Rasul mengatakan dzawil hayat. Al hayat minal hayah, al hayat itu berasal dari kalimat al hayah. Suratu syai' wa syakluhu wa halatuhu. Hay'ah itu adalah gambaran sesuatu, bentuk dan keadaannya. Itu maknanya secara bahasa, namanya hay'ah, gambaran, bentuk atau keadaan. Nah, barakallahu. Tayyib, wa yuradu bihi huna, adapun yang diinginkan di sini makna dari hayat, ya, bentuk jamak dari hayah, adalah zawi al hayatil hasanati, zawi al hayati al-hasanati alladzina yalzamuna hay'atan wahidatan, alladzina yalzamuna hay'atan wahidatan wasamtan wahidan. Nah, la takhtalifu halatuhum bittanakkuli min hayatin ila hayatin. Di hayah di sini maksudnya adalah zawai al-hayatil hasanah. Maksudnya dia adalah orang-orang yang memiliki sifat dan karakter yang baik. Ya. Barakallahu. Naam. Yang mereka ini senantiasa di atas sifat dan karakter tersebut hanya satu. Barakallahu. Dan keadaan mereka tidak pernah berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Barakallahu. Nah, wal muraduhuna ahlul muru'ati wal khisalil hamidati. Sehingga yang dimaksudkan oleh Rasul di sini adalah orang-orang yang memiliki muru'ah, kehormatan. Orang-orang yang memiliki akhlak dan perangai yang bagus. Jadi maksud Rasul adalah hendaknya kalian memaafkan, hendaknya kalian menghalalkan, membiarkan, ya, orang-orang yang memiliki akhlak yang bagus, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia. Barakallahu fiik. Naam. Baik. Atharatihim. Makna atharat di sini adalah barakallahu fiikum az-zallah. Yaitu ketergelinciran mereka. Naam. Ya. Jadi maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah hendaknya kalian memaafkan, membiarkan ketergelinciran, kekhilafan, kesalahan dari orang-orang yang mulia. Dari orang-orang yang memang dia ini dikenal sebagai orang yang baik, orang yang punya apa? Muru'ah, kehormatan. Itu termasuk ar-rifqu. Barakallahu fikum. Ya, termasuk kelembutan. Barakallahu fikum. Nah, ya. Baik, karena barakallahu fikum orang-orang yang demikian memang mereka tidak dikenal kecuali dengan kebaikan. Tapi yang namanya barakallahu fikum sebagaimana kata pepatah orang Indonesia, tidak ada gading yang tidak retak. Ya. Sebaik-baik orang, sebagus-bagus akhlaknya, pastilah dia barakallahu fikum pernah melakukan kekhilafan. Iya. Pastilah dia pernah barakallahu fikum tergelincir, jatuh dalam kesalahan. Nah, kalau dia melakukan itu kepada Anda, termasuk akhlak yang mulia adalah kita menghalalkan, kita memaafkan. Misal, barakallahu fikum contoh. Taib. Antum pernah barakallahu fikum didzalimi, ya, oleh seseorang teman yang barakallahu fikum dia ini dikenal sebagai orang yang baik, ma'ruf di kalangan para talabah. Dia adalah santri yang baik, punya akhlak yang bagus, barakallahu fikum. Tapi pada saat itu dia barakallahu fikum entah sengaja atau tanpa disengaja telah menzalimi Anda. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Contohnya apa? Contohnya apa, Ivan? Hah? Nah. Barakallahu fikum. Contohnya misal dia menggunakan peralatan mandinya antum. Misal, iya. Padahal waktu sudah sangat mepet, barakallahu fikum, antum cari-cari, ya, mana ini peralatan mandi saya? Barakallahu fikum. Tayyib, ya. Ternyata pas keluar kamar mandi si fulan yang membawanya. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Tayyib. Tangkap basah. Iya. Langsung barakallahu fikum dia minta maaf, afwan ya akhi. Tadi ana benar-benar iya, tayyib kepepet. Tadi ana benar-benar khilaf. Iya. Nah, tak kira ini punya ana. Nah, barakallahu fikum. Maka termasuk arifku, barakallahu fikum, anda apa? Memaafkan. Membiarkan. Nah, bukan termasuk akhlakul karimah, itu antum jadikan sebagai batu loncatan untuk membongkar aib dia. Iya, apa itu si fulan? Iya, tayyib, casingnya saja bagus. Nah, luarnya saja bagus. Dia itu bobrok, jelek, iya, busuk, barakallahu fikum. Naam, gosok. Kemarin pakai barangnya anak enggak izin. Habis itu dengan enaknya dia minta maaf, afwan. Ada saja alasannya, bilangnya kepepet lah, bilangnya enggak tahu kalau ini punya antum lah. Barakallahu fikum. Iya. Baik, itu bukanlah tindakan yang tepat. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan anjuran kepada kita, hendaknya kalian berusaha untuk memaafkan, berusaha untuk barakallahu fikum membiarkan ketergelinciran, kekhilafan, kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kehormatan, ya, yang dikenal dengan akhlak yang baik, barakallahu fikum. Nah, baik. Barakallahu fikum. Akhlak yang seperti ini, barakallahu fikum, ya, di tengah-tengah umat Islam, barakallahu fikum, sudah mulai terkikis habis. Nah, sekarang itu barakallahu fikum kita bisa melihat, ya, khususnya barakallahu fikum di kalangan orang-orang barakallahu fikum di luar, tayyib, itu setiap ada orang tergelincir satu saja kesalahan, itu langsung dibully, tahu dibully ya. Nah, pokoknya dicaci maki, dihina habis-habisan, barakallahu fikum. Ya, jadi budaya sekarang itu adalah budaya apa? Bully membully. Tahu ya, bully membully. Artinya apa? Sukanya mencaci orang, sukanya menjelek-jelekkan orang, sukanya mengkritisi orang, barakallahu fikum. Naam. Ya. Itu budaya yang sedang marak sekarang, barakallahu fikum. Nah. Karena mereka tadi berbicara itu semua barakallahu fikum di dunia maya. Sehingga dengan bebas dia akan berbicara menghina orang lain karena dia merasa tidak akan bisa dilacak. Iya, ngomongnya sengaur-ngaurnya bebas. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Nama hewan itu bisa keluar semuanya jadi kebun binatang itu. Dari A hewan A sampai Z. Iya. Jenis kotoran-kotoran juga dia sebutkan. Barakallahu fikum. Nah. Ya, itu barakallahu fikum bukanlah akhlak yang Islami. Barakallahu fikum. Nah, khususnya kalau ada orang yang barakallahu fikum dikenal dengan kebaikan, ya, dikenal dengan kesolehan, barakallahu fikum. Satu saja ketahuan berita dia tergelincir, kesalahannya, barakallahu fikum, langsung diviralkan, dihancurkan nama baiknya. Nah, itu bukan akhlak yang Islami. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita aqilu dzawil hayati atharatihim, hendaknya kalian memaafkan, tayyib, membiarkan, iya, kekhilafan, kesalahan, ketergelinciran orang yang memiliki kehormatan dan kemuliaan, iya. Nah, sehingga jangan dijadikan bahan rujak. ya, seenaknya. Mau dikasih barakallahu fikum timun, mau dikasih nanas, mau dikasih terasi, mau dikasih kacang, pokoknya bebas, itu namanya rujak. Ya. Begitu juga kehormatan orang lain. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa 'alaihi tiklan. Nah. Terkait dengan fikih hadis ini ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama, khitabu hadzal hadis lil a'immati alladzina ilaihim iqamatul uqubat ala dzawi aljinayati. Khitabu hadzal hadis lil a'imma alladzina ilaihim iqamatul uqubat ala dzawil jinayat. وكذلك المجني المجني عليه أو أولياؤه. Faedah yang pertama, khitab hadis ini atau hadis ini dianjurkan atau diserukan untuk para penguasa yang kepada merekalah ditegakkan hukuman-hukuman dari orang-orang yang melakukan pelanggaran atau tindakan-tindakan kriminal. Ya. Nah, sehingga posisi dia sebagai seorang imam, sebagai seorang hakim yang memutuskan hukuman-hukuman yang ada, maka bimbingan dari Rasul barakallahu fikum bagi dia untuk memaafkan, untuk barakallahu fikum memberikan kemudahan dan toleransi apabila yang melakukan kesalahan tadi adalah dari kalangan barakallahu fikum orang-orang terhormat, orang-orang yang memiliki akhlak mulia, orang-orang yang baik. Akan ada penjelasannya, kesalahannya jenis apa. Nah, barakallahu fikum. Seruan ini juga berlaku bagi pihak yang menjadi korban, mujna alai, ya, atau mujni alai, pihak yang menjadi korban dari kesilapan atau kekhilafan atau ketergelinciran orang yang terhormat tadi. Pihak yang menjadi korban juga dianjurkan untuk bisa memaafkan. Ya. Kalau yang jatuh dalam kesalahan sehingga menggolimi dia, itu adalah orang-orang yang baik. Ya. Orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dianjurkan oleh Rasul untuk apa? Memaafkan. Au auliyahu atau walinya. Ya. Nah, dari pihak korban, keluarga dari pihak korban juga dianjurkan untuk memaafkan. Nah, misal ada seorang dermawan, orang yang dikenal baik, barakallahu fikum, akhlaknya juga bagus, sering memberikan sumbangan, sedekah di kampung tadi, tiba-tiba dia nabrak anak penduduk kampung tanpa sengaja. Begitu ya, barakallahu fikum. Nah, iya. Baik. Maka anjurannya apa? Aqim. Iya, dimaafkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Tayyib. Yang kalau secara hukumnya apa? Apa ikhwan? Isos. Iya. Nah. Kalau dia memaafkan, ya paling tidak ganti rugi dia 100 ekor unta. Nah, barakallahu fikum. Itu sudah mending. Ya. Kalau dia mau lebih afdal lagi, tambah ganti rugi, sudah, maafkan, sudah memang takdirnya. Sampean juga enggak salah. Iya. Anak saya yang salah tiba-tiba nyebrang enggak lihat kanan kiri. Naam, ya sudah. Saya jadikan itu sebagai apa? Ladang pahala di akhirat nanti. Itu yang lebih afdal. Barakallahu. Iya, dari pihak keluarganya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bishawab. Jadi khitab ini berlaku untuk apa? Seorang imam, seorang hakim, seorang qadhi, barakallahu fikum, juga berlaku untuk korban, juga berlaku untuk keluarga korban. Anjuran untuk apa? Memaafkan, untuk menghalalkan. Nah, catatan yang kedua, al-murad bil atharat ma yathbutu fihi at-ta'zir. Al-murad bil atharat ma yathbutu fihi at-ta'zir. Barakallah. Naam. La al-hudud. La al-hudud. Yang dimaksudkan ketergelinciran atau kekhilafan yang kita dianjurkan untuk memaafkan, untuk barakallahu fikum mengikhlaskan, adalah bentuk kesalahan yang dia itu statusnya dalam syariat adalah ta'zir, yaitu jenis kesalahan atau dosa yang tidak ditentukan hukuman secara khusus di dalam syariat. Itu namanya ta'zir. Ya, segala jenis dosa, tayyib, barakallahu fikum, yang tidak ditentukan padanya hukuman, tayyib, secara khusus di dalam syariat, itu namanya ta'zir. Tapi fleksibel, ya, diserahkan kepada hakim. Barakallahu fikum. Bisa dipenjara, bisa dicambuk, iya, bisa barakallahu fikum disuruh ganti rugi. Pokoknya diserahkan kepada hakim. Itu namanya ta'zir. Nah, la al-hudud. Sikap seperti ini tidak bisa kita berikan pada pelanggaran yang di situ ada hukum had padanya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, ini berdasarkan keterangan hadis dalam sebagian riwayat itu ada tambahan aqilu dawil hayati atharatihim illal hudud. Ada tambahan illal hudud. Ya. Maafkanlah ketergelinciran, kekhilafan orang-orang yang terhormat, yang mulia, kesalahan mereka kecuali kalau itu dalam kesalahan yang ada hukum hadnya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, ada 7 tindakan dosa yang terkena hukum had. Ada hukuman khusus padanya. Yang pertama adalah sarakah, maling. Maling yang nilainya rubu' dinar. Iya, barakallahu fikum. Nah, 1/4 dinar. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah tayyib kutta'ut turuq. Rampok. Iya, apa? Rampok. Tahu rampok ya? Umar ya. Apa itu rampok? Begal. Nah, sekarang itu bahasa kerennya begal atau begal. Ya, kurang lebih itulah. Nah, yang ketiga yang terkena hukum had adalah zina. Ya, zina. Barakallahu fikum. Ada ketentuan khusus. Naam. Ya, ada ketentuan khusus kapan hukum had itu diterapkan untuk orang yang berzina. Detail. Barakallahu fikum. Yang keberapa ini sudah? Yang keempat. Yang keempat, qadzaf. Qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang lain berzina tanpa bukti. Tidak terpenuhi syarat. Nah, iya. Zina itu baru terbukti dan dianggap tetap hukumnya kalau menghadirkan empat orang saksi yang menyaksikan peristiwa timba masuk sumur. Ya. Nah. Kalau barakallahu fikum cuma satu orang atau dua orang, tiga orang, yang satu samar-samar, enggak tahu saya. Iya, enggak jelas, sudah gelap. Maka empat-empatnya ini kena cambuk. Itu hukum had. Iya, namanya apa? Qadzaf. Barakallahu. Nah, apalagi barakallahu fikum tayyib, tuduhannya hanya berupa apa? Zan, prasangka. Saya lihat si fulan masuk ke rumah sama perempuan, dia itu zina. Apalagi kalau enggak zina yang namanya seperti itu. Tambah keras. Iya. Yang sudah nyaksikan tiga orang saja, yang satu meleset, itu bisa kena. Apalagi yang hanya sekedar apa? Melihat jalan bareng, melihat masuk rumah bareng, barakallahu fikum. Nah, iya, itu namanya apa? Qadzaf. Ada hukum had tersendiri padanya. Dan kasus seperti ini pernah terjadi di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, di mana saat itu yang tertuduh adalah sahabat Al-Mughirah Ibn Syu'bah. Nah, barakallahu fikum. Iya. Dituduh telah melakukan perzinaan karena terjadi kesalahan paham. Ya, dikira dia bawa wanita di desa sebelah yang mirip memang dengan wanita yang dibawa oleh Al-Mughirah Ibn Syu'bah barakallahu fikum. Dan itu adalah istrinya. Nah, ya, tiga orang ditanya sama Umar, semuanya menyaksikan. Yang satu tadi ragu, enggak tahu. Ada tirai-tirai jadi belum jelas. Sama Umar empat-empatnya dicambuk. Nah, barakallahu fikum. Dan beliau mengingatkan Al-Mughirah, seandainya yang terakhir tadi bilang iya, kamu saya hukum, Mughirah. Nah, barakallah. Lanjut, yang kelima. Barakallah itu. Iya. Kok jadi lupa yang kelima ya? Tadi apa? Maling, kutau turuk, zina, qadzaf, riddah. Iya, riddah, murtad. Nah, murtad ini juga ada hukum khusus ya di dalam Islam. Apa hukumnya Muhammad fatahillah untuk orang yang murtad? Apa hukum hadnya? Hah? Naam, dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, murtad, bunuh dia, dieksekusi hukum had. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Yang keenam, barakallahu fikum, al-baghyu. Iya. Tayyib. Pelacuran. Ya. Ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan poin yang keenam ini, barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Yang ketujuh, syurbul khamri. Ya, meminum khamar atau mabok. Ya. Itu ada hukum hadnya, barakallahu fikum. Nah, ini tujuh, barakallahu fikum. Enam yang disepakati, satu yang diperselisihkan, al-baghyu tadi, yang terkena hukum had. Selain daripada itu, masuk dalam kategori ta'zir. Ya, masuk dalam kategori ta'zir. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Jadi kalau untuk had, hukum had, tidak boleh yang namanya iqalah ini. Iya, kalau sudah sampai kepada hakim, kasusnya sudah masuk pengadilan, nggak bisa meminta dispensasi, nggak bisa meminta keringanan, nyesel misalnya, nggak bisa. Nah, iya. Sebagaimana barakallahu fikum pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu Usama ibn Zaid pernah dilobi oleh salah seorang oleh keluarga wanita Makhzumiyah yang maling dan itu memenuhi kadar had rubu' dinar. Nah, sehingga dia ingin mendapatkan keringanan hukuman biar anak gadisnya tidak dipotong tangannya, mendatangi Usama melobi, sampean datang kepada Rasul, siapa tahu hukumannya bisa diperingan. Barakallahu fikum. Maka ternyata Usama dimarahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan dalam riwayat barakallahu fikum, Rasul mengatakan atashfa'u fi haddin min hududillah. Usama, apakah kamu ingin menjadi pemberi syafaat untuk hukum yang telah Allah tetapkan? Nah, dan Rasul mengatakan ya ayuhan nas innama dhalla man qablakum annahum kanu idza saraqa syarif tarakuhu wa idza saraqa dhaif fihim aqamu alaihil had. Wahai manusia, inilah yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian itu sesat dari kalangan ahli kitab. Mereka itu kalau yang maling orang terhormat, orang mulia, anaknya orang kaya, dibebaskan, enggak diusut kasusnya. Iya, wis. Barakallahu fikum. Masuk peti es. Tetapi kalau yang nyolong itu adalah orang yang lemah, orang yang miskin, maka mereka tegakkan hukum had padanya. Nah, setelah itu Rasul bersumpah, wa aimullah lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Nah, demi Allah, seandainya Fatimah anaknya Muhammad, anakku sendiri yang maling, aku sendiri yang potong tangannya. Nah, barakallahu fikum. Iya. Itu hukum had. Kalau sudah masuk ke pengadilan, maka enggak bisa. Misal menyesal begitu, barakallahu fikum, enggak bisa. Lanjut. Dan itu pernah terjadi kasus barakallahu fikum pada sahabat Sofwan ibnu Umayyah. Jadi beliau itu pernah tidur di masjid. Ternyata pakaiannya itu dicolong sama orang dalam masjid, masih ada yang nyolong. Ya, zaman Nabi lagi. Barakallahu fikum. Nah, menunjukkan tidak ada manusia yang maksum. Iya, di zaman seperti itu saja masih mungkin untuk terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat. Barakallahu fikum. Dan pakaian yang beliau miliki ini cukup mahal. 30 dirham. 30 dirham harganya. Barakallahu fikum. Akhirnya diusut, ditangkap malingnya tadi, ketangkap. Iya. Nah, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memutuskan sudah potong tangannya. Nah, kemudian Sofwan ibnu Umayyah merasa iba. Wahai Rasul, apa hanya gara-gara pakaian seharga 30 dinar orang ini tangannya hilang? Maka Rasul mengatakan, fahalla kana dzalika qabla an ta'tihi bi. Kenapa enggak dari tadi kamu ngomong seperti ini? Sebelum orangnya ketangkep, kamu ikhlaskan, ya sudahlah, enggak usah dicari, anak ikhlas. Nah, kalau sudah masuk pengadilan, sudah masuk ke hakim, orangnya sudah ketangkep, harus diproses. Siapapun dia, anaknya orang kaya, anaknya orang miskin, orang mulia, orang baik, sudah. Itu hukum Allah, hukum had, enggak ada tawar menawar. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Nah. Sehingga dari sini barakallahu fikum kita bisa mengambil faedah Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, kata beliau, yustafada minhu jawazu syafa'ati fima yaqtadi at-ta'zir. Nah, waqad naqala Ibnu Abdil Barri wa ghairuhu fihi al-ittifaq. Nah, kata Ibnu Hajar, maka bisa diambil faedah dari hadis ini, bolehnya memberikan syafaat kalau pelanggaran tadi masih dalam taraf ta'zir, di bawah had. Ya. Maka apa? Di situ masih bisa apa? Kita memberikan toleransi. Masih bisa diberikan yang namanya keringanan. Barakallahu fikum. Nah, dan Ibnu Abdul Bar yang lainnya juga menukilkan adanya kesepakatan para ulama. Kalau bentuk pelanggaran tadi dalam kategori ta'zir, ya, selain dari hukum had tadi, maka apa? Maka bisa adanya toleransi, memberikan keringanan hukuman di situ. Namun di sini barakallahu fikum catatan, ya, bukan berarti maksudnya hukum Islam itu bisa dilakukan tawar-menawar seenaknya. Kan bukan hukum had ini Pak Hakim. Iya. Ini kan enggak masuk hukum had. Sudahlah, sampean kasih ringan saja hukumannya. Iya. Tadinya mungkin diputuskan barakallahu fikum penjara 20 tahun. Iya. Tapi bilobi-lobi kasih uang barakallahu fikum, iya, kasih ringan 5 tahun saja barakallahu fikum. Enggak, bukan seperti itu maksudnya. Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini apa? Zawi al-hay'at. Iya. Naam. Yang melakukan pelanggaran tadi adalah dikenal sebagai orang yang baik. Karena kekhilafan dia, karena ketergelinciran dia, bukan karena kesengajaan, dan itu bukan menjadi akhlak dia terus-menerus menzalimi orang. Enggak. Tapi untuk orang yang baik baru diberikan apa? Dispensasi, keringanan. Iya, barakallahu fikum. Nah, dijaga kehormatannya. Tapi kalau orang ini terkenal sebagai barakallahu fikum orang yang fasik, iya, orang yang memang jelek akhlaknya, suka menzalimi orang lain, suka barakallahu fikum mengganggu orang lain, maka yang seperti ini perlu dikasih pelajaran. Iya, dikasih hukuman yang bisa memberikan efek jera namanya, biar kapok. Itu istilahnya orang Jawa Timur, ya. Nah, biar tidak mengulangi lagi. Pantes orang ini jangan dikasih apa? Jangan dikasih hati kalau memang dikenal sebagai orang yang jahat. Nah, yang diberikan keringan tadi catatannya apa? Untuk orang-orang yang baik, memang dia tergelincir. Barakallahu fikum. Bukan karena kesengajaan, namanya zalat, ya, tergelincir. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Baik. Catatan berikutnya, al-amru huna lin-nadbi wal-istihbabi. Naam. Perintah dari Nabi di sini hanyalah dalam kategori anjuran saja, ya, afdholiyah, sebaiknya, seharusnya, dan tidak sampai pada tingkatan wajib. Artinya kalau ada pihak korban atau pihak keluarga korban yang tetap gak bisa memaafkan, gak bisa, pokoknya harus diusut, harus dibales, dia gak dosa, gak salah, gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, seorang hakim hanya memberikan anjuran saja, memberikan nasihat arahan, Pak. Bu, sampean mikir lagi, ini orang baik, ini orang banyak jasanya, iya. Nah, coba pikirkan lagi. Dengan tindakan Anda menuntut hukum seperti ini, iya, nanti banyak efeknya ke depan. Nah, barakallahu fikum. Iya, bisa jadi orang ini akan berubah sifatnya, jadi jelek, jadi orang yang zalim karena dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan. Atau bisa jadi dia tidak lagi barakallahu fikum membantu orang-orang yang lain. Enggak bisa, Pak Hakim. Saya tidak bisa memaafkan. Iya, hukum dia. Ya sudah. Dihukum. Ayuhan ya. Nah, barakallahu fikum. Tetapi yang dianjurkan oleh Rasul barakallahu fikum yang merupakan bentuk akhlak karimah termasuk ar-rifqu adalah al-iqalah. Al-iqalah. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu yang bisa kita ambil dari hadis ini. Nah, dan faedah yang terakhir adalah fihi barakallahu fikum tayyib al-ihtiram ashabil muru'ah wal aqwalil hamidah wal af'alir rasyidah. Di dalamnya terdapat faedah bagi kita untuk menghormati dan memuliakan orang-orang yang memiliki kehormatan, ucapan yang bagus, tindakan yang baik. Barakallahu. Jadi di dalam Islam mereka dihargai. Wallahu taala alam bishawab. Nah, itu dalam cara apa ya, takzir atau kisos, ya. Nah, kita dianjurkan untuk memaafkan. Tapi kalau sudah hukum had dan masuk dalam pengadilan, nggak bisa. Walaupun yang korban sudah memaafkan, nggak usah. Nggak. Iya. Sudah masuk, mohon maaf, nggak bisa. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, kathura su'ala, begitu banyak pertanyaan. Allahu taala bisawab, insyaallah pertanyaan ini kita akan jawab pada pertemuan yang berikutnya. Insyaallah kita simpan, ya. Ini amanah semua ini, barakallahu fikum. Ya. Demikian para masyayikh mengajarkan kita. Itu kalau kita di daurah asatidah, itu sama syekh pertanyaan-pertanyaan dari para talabah enggak dibuang. Disimpan. Disimpan, dibawa, dibaca. Naam. Setelah itu baru dijawab bagi yang bisa dijawab atau memang pantas untuk dijawab. Itu termasuk adab seorang alimur rabbani. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fikum.